Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masih melanjutkan kitab Taubah wa Zuhud. Kita masuk di hadis yang ke-92. Masih berbicara tentang kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di hadis kemarin kita membaca hadis tentang Abu Hurairah. Nah, yang beliau termasuk ahli sufah yang serba kekurangan. Nah, kehidupannya. Baik. Qala tawan Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga beliau menyatakan inna nasa kanu yaqulun aktsara Abu Hurairah. Manusia mereka menyatakan bahwasanya Abu Hurairah itu adalah banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni kuntu alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku senantiasa mulazamah nah, menyampaikan Rasulullah bersama Rasulullah, belajar kepada Rasulullah. Disibahi babni. Dengan tujuan untuk mengenyangkan perutku. Hatta la akulu al-khamira. Hina la akulu al-khamira. Tatkala aku tidak makan al-khamir. Al-khamir adalah tonan roti. Walal wasul harira. Dan aku tidak menggunakan sutra. Wala yahdumuni fulanun wa fulana. Dan tidak menjadikan aku sebagai pembantu fulan dan fulan. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bekerja untuk seseorang membantu. Nah, sampai akhirnya nanti beliau menikah dengan majikan perempuan. Nah, wa kuntu ghasibu batni bil hasba'i min al-ju'. Dan aku menempelkan mulutku dengan kerikil karena lapar. Baik kuntu lastakadu rajula al ayata ya ma'i jika yang qaliba bi fid'imani. Kata beliau, dan aku meminta untuk dibacakan ayat kepada seorang ya ma'i yang ayat itu ada padaku, ya sudah ngerti, sudah paham Abu Hurairah. Tapi minta agar orang itu menjelaskan kepada tentang ayat Al-Quran. Jika yang kembali hadap, dia kemudian mengajak aku ke rumahnya, karena kebiasaan di sana. Lalu, dia akan memberikan makan kepadaku. Bertanya ayat kepada seorang yang nanti dengan lapan akan diterangkan ayat itu, dia diajak ke rumah, dijamu makan. Tahu. Wakana khairun nasi lil masakin Ja'far bin Abi Thalib. Dan manusia terbaik kepada orang-orang miskin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kana yanqalibu bina fa'idimuna makana fi baytihi. Ya, mengajak aku dan memberikan makan kepada kami apa-apa yang ada di dalam rumahnya. Hatta ingkana la yuhrij ilayna al-ukkah. Sampai beliau mengeluarkan kepada kami al-ukkah. Al-ukkah ini tempat yang terbuat dari kulit, ya. Untuk tempat minyak atau tempat madu. Allati laysa fiha syai'un, yang tidak ada apa-apanya di dalamnya. Panasukuha, lalu kami potong. Panal aku mafiha, dan kami jilati apa-apa yang di dalamnya. Ruwahul Bukhari. Qala fi dina anzani wa azakumullah. Ini masih tentang kehidupan Abu Hurairah. Bagaimana beliau serba kekurangan dalam keadaan kelaparan, sebagaimana hadis yang sebelumnya kita baca. Nah, dan juga di sini menunjukkan keutamaan Ja'far bin Abi Thalib. Beliau sangat perhatian kepada orang-orang miskin. Sampai mengajak Abu Hurairah ke rumahnya. Nah, dan tidak ada makanan lagi. Mengeluarkan ukah, tempat yang tidak ada isinya, tempat yang biasa di tempat untuk tempat madu, tempat minyak. Nah, jilati, baik, sebuah kekurangan. Tapi tidak surut semangat untuk membantu sesama. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, ini ikhwan fitina azani wa azakumullah. Qala wa an Muhammad bin Sirin. Qala kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa alaihi thawban mumassaqani min kuttan. Aku di sisi Abu Hurairah dan beliau menggunakan dua kain yang mumassaqani, yang dicelup dengan warna kuning kemerah-merahan. Mumassaq adalah tanah merah. Diwarnai dengan itu. Min kutan. Baik. Kutan itu kain. Dan yang dia tidak panas jika dipakai dan juga tidak dingin. Yang tapi tidak nempel di badan, ya, tidak nempel, dan sedikit apa kutunya, ya, ikut taat. Pamahat fi ahadihima, karena berarah kemudian membuang ingusnya di salah satu dari kain itu. Cuma kuala bahin bahin. Ini ungkapan tajuk. Yang tahidu Abu Hurairah fil qattan. Abu Hurairah mengeluarkan ingusnya di qattan itu. Dapat roa itu ni, dan sungguh-sungguh aku melihat diriku. Bahwa ini lahiru fima baina mimbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hujati ka'isha minal ju' mausian alaiya. Aku melihat diriku, aku tersungkur di antara mimbarnya Rasulullah dan kamarnya Aisyah karena lapar. Mausian alaiya. Dalam keadaan pingsan, Husain Ali. Fayaji'ul ja'i, kemudian datanglah orang yang datang. Fayadhu'u rijlahu 'alal 'unuqi, kemudian orang itu meletakkan kakinya di leherku. Yar'anna bi al-junun, dia mengira dia melihat aku adalah orang yang gila. Amma huwa illa al-ju', tidaklah dia kecuali hanya lapar. Naam. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa sahhahahu. Naam. Ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Hari ini kisah tentang Abu Hurairah disebutkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tinggal di masjid bersama Yusufa yang lainnya. Kita memiliki keluarga, ya. Itu sebuah kekurangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa jika datang sedekah, ya, beliau kemudian bagikan kepada ahli shofa. Demikian pula jika ada hadiah, beliau ikut serta sama ahli shofa. Jika ahli shofa itu tidak ada lagi yang bisa dimakan, berarti di rumahnya Rasul juga tidak ada yang bisa untuk dimakan. Nah, dan Abu Hurairah radhiyallahu an, di sini ini, baik, beliau sampai pingsan karena kelaparan. Jika sampai pingsan ini mungkin bukan sehari dua hari enggak makannya. Nah, ini semua menunjukkan kesabaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan serba kemiskinan. Nah, tidak meminta-minta kepada manusia. Ini khabarina zani wa azakumullah. Ini juga menunjukkan lapor itu bisa bikin orang itu pingsan. Qala wa an Qala bin Ubaid radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza shalla bin nas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jika beliau mengimami jamaah yahiru rijal min qamatihim fi salati min as-sahabah, jika beliau mengimami salat yahiru tersungkur terjatuh rijalun min qamatihim, beberapa orang dari berdirinya mereka. Isolati mitral khasosok dalam sholat, sholat bersama Rasulullah sampai mereka terjatuh atas sholat minal khususam, disebabkan karena lapar, betul-betul luar biasa laparnya sampai sholat terjatuh. Baru ashabu shuffah, mereka itu ashabu shuffah. Hatta yakun al-a'rab, sampai orang-orang Arab, orang-orang pedesaan, pegunungan menyatakan haulai majanin atau majanun, itu orang-orang gila, katakan dikeras kesurupan dan sampai terjatuh. Fa idza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarafa ilaihim, jika selesai sholat Rasulullah menghadap kepada mereka, faqala, dan beliau menyatakan law ta'lamuna ma lakum indallah, seandainya kalian tahu apa yang kalian dapatkan di sisi Allah, la ahbabtum an tasjadu faqatan wa hajatan, niscaya kalian akan senang, akan kepingin untuk ditambahi ya faqatan wa hajatan, ditambahi kesusahannya, ditambahi kebutuhannya, tambahi kelaparannya. Karena ternyata itu sisi Allah subhanahu wa ta'ala sama ada pahala yang besar. Tapi tatkala serba susah, serba kurang, dan dia bersabar, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini menunjukkan kesabaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan susahnya kehidupan mereka, dan mereka tidak gampang untuk mengeluh. Nah, ini khali bintikin azani wa azudiyah. Di sini Rasulullah memberikan berita gembira, menghibur para sahabatnya. Nah, bahasanya mereka mendapatkan dari sesuatu yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu ta'lamu ma'lakum indallah. Seandainya kalian tahu apa yang akan kalian dapatkan di sisi Allah, lah laktum antas jadu fawatan mahajatan. Jadi saya kalian akan ingin bertambah kesusahannya. Ini kalau kita sesuatu yang utamakan orang yang fakir sabir, orang yang fakir dan sabar. Baik, ini keutamaan yang akan mereka dapatkan nantinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wan Abdullah bin Saqiq qala aqamtu ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu bil Madinah sana. Aku tinggal bersama Abu Hurairah di Madinah setahun. Faqala idza yaumin, suatu hari beliau berkata kepadaku, wa nahnu inda hujrati Aisyah, dan kami di sisi kamarnya Aisyah. Kata Umairah, laqad ra'aituna wa ma lana thiyabun illa al-hurdu al-mutafattiqah. Sungguh-sungguh aku melihat kami dan tidak ada bagi kami pakaian kecuali al-burd, kecuali kain yang sobek. Wa inna la yati ala ahadina al-ayyam, dan akan datang pada salah satu di antara kami hari-hari, bayajidu tu'aman yukimu fi sulbahu, tidak mendapatkan makanan yang bisa untuk menegakkan tulangnya. Hatta ingkalana hajuna layakhud al-hajar, sampai salah seorang di antara kami mengambil batu, fayasuddahu bih, kemudian diikat al-ahmas si botni, diikat di perutnya yang kempes karena enggak makan. Suma yasuddahu bisawbihi, kemudian diikat dengan pakaiannya, yukim asulbahu, akan biar bisa tegak tulangnya. Rawi Ahmad warwatu rawatun sahih. Naam. Khalifah Dina Zani wa Azakum. Ini kembali menunjukkan kepada kita bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan mereka yang serba susah, serba kekurangan. Nah, dalam keadaan mereka generasi terbaik umat ini mendapatkan tazkiyah dari Allah dan Rasulnya. Nah, kehidupan dunianya tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Nah, dan mungkin di antara kita belum pernah sampai mencapai keadaan yang dialami para sahabat. Tidak ada makanan yang bisa untuk dikonsumsi. Bukan sehari dua hari, bukan berhari-hari. Nah, sekali lagi, kita yang masih bisa makan tiap hari, kita yang masih ada jatah untuk mungkin satu bulan, dua bulan ke depan, tapi lisan-lisan kita kadang tidak berhenti dari mengeluh kepada manusia tentang kekurangan kita. Nah, ini ikhwan fitina anzani wa a'azakumullah. Belum ada apa-apanya dengan apa yang dihadapi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betul-betul mereka itu sudah teruji. Nah, sehingga mereka teruji. Qala wa ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala nazara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila al-jawf wujuhi ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau melihat ke wajah wajah para sahabatnya ada naam rasa lapar pada mereka. Terlihat di wajah-wajah mereka. Nah, terus faham. Ini para sahabatnya dalam keadaan lapar. Faqala, kemudian beliau menyatakan, abshiru, bergembiralah kalian. Fa inna sayati alaikum zamanun, akan datang pada kalian waktu. Yabda ala hadikum bilqas'ati minas sarid, diberikan makan pagi, makan siang. Pada salah seorang di antara kalian bilqas'ah, dengan mangkok minas sarid, makanan yang istimewa. Fayurahu alaihi misliha, di sore hari juga sama, pagi hari dapat sarid, makanan istimewa sama itu. Kemudian pagi hari juga mendapatkan yang sama, sehingga tidak ada masalah dengan makanan. Yang para sahabat biasa dalam keadaan kelaparan sebelumnya, kata nanti akan datang suatu waktu, nah, gampang makanan, kalian akan saya mendapatkan makanan sarib pagi hari, di sore hari. Terbayang dengan kehidupan yang berbahagia, makanan tidak perlu diringankan. Nah, kemudian Rasul menyatakan, qalu ya Rasulullah, nahnu yaumaitin khairun. Ya Rasulullah, kami di waktu itu lebih baik. Lebih baik dari sekarang ini. Dalam keadaan sekarang serba kekurangan, serba kelaparan. Qala, kata beliau, bal antumul yawma khairun minkum yawma ini. Bahkan kalian di hari ini lebih baik dari kalian tatkala nanti. Nah, sekarang ini tatkala kalian kelaparan itu lebih baik dibandingkan nanti tatkala kalian makanan serba ada. Rawal bazar bisnadin jayyid. Inti khawana fitina azadi wa azakumullah. Nah. Jika kita lewati bagaimana bahayanya berkelimang harta, bahayanya kekayaan, nah, yang bisa menyeret pelakunya ke dalam murka Allah karena tidak mampu untuk mensyukurinya. Sehingga Rasulullah menyatakan kepada para sahabat yang al-faqra aksa alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Yang sangat aku khawatirkan dibentangkan dunia kepada kalian. Yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada umat. Dan ini disampaikan kepada para sahabatnya. Nah, dalam keadaan Rasul menyatakan, La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kaya itu bagi yang bertakwa. Berarti kekayaan yang tidak disertai dengan ketakwaan berbahaya. Nah, tatkala dia tidak mampu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu berbahaya. Ini ikhwan fiddin azabi wa azabullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau paham dengan apa wajah para sahabatnya, wajah-wajah yang lesu karena kelaparan. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sebagaimana juga para sahabat paham dengan Rasulullah SAW tatkala pernah melihat atau mendengar suara Rasulullah SAW itu pelan, melemah. Nah, baik. Sebagaimana disebutkan Anas bin Malik bahasa Abu Talha menyatakan kepada Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, bersama itu sauta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaifan a'rifu fi al-ju'. Aku mendengar suaranya Rasul itu lemah, aku faham ya, di beliau dalam keadaan lapar. Fala indaki min syai, apa kau punya sesuatu? Paham para sahabat. Ya. Wajahnya orang-orang yang kelaparan. Orang-orang yang kosong perutnya. Nah. Baik. Sehingga tidak perlu untuk kemudian sampai mereka-mereka itu meminta-minta. Karena orang-orang di sekitarnya itu paham keadaan saudara-saudaranya. Bikin pula ini Rasulullah SAW faham, ngerti wajah-wajah sahabat ini dalam keadaan lapar. Maka beliau memberikan semangat. Faham. Nanti akan datang suatu zaman kalian baik bisa makan enak. Pagi, sore, nah, tidak akan kelaparan. Tapi tatkala sebuah sahabat bertanya, ya Rasulullah, nahnu yawma idza khairun, apakah berarti pada saat itu kami lebih baik dibandingkan sekarang dalam keadaan lapar? Atau beliau berantum al yawma khairun minkum yawma idza. Tapi di kalian, nah, pada hari ini, pada saat ini lebih baik dibandingkan tatkala nanti. tatkala mudah kalian tuh mendapatkan makanan. Naam. Ikhwan fitina anzani wa a'azakumullah. Baik. Qala wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Basana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma tu'alina Aba Ubaidah radhiyallahu anhu tatalaqqa hayran li Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengutus kami dan menjadikan Abu Ubaidah sebagai pemimpin kami dengan tujuan untuk menghadang kafilah dagangnya Quraisy, mengintai itu menghadang. Wa zawwadana jiraban min tamrin, dan kami diberikan bekal dari sekantong korma. Lam yajid lana ghairahu, yang kami tidak mendapatkan selainnya. Fakana Abu Ubaidah yu'tina tamratan tamratan. Abu Ubaidah memberikan kepada kami satu korma kepada Pak. Fakila lahu, mungkin dikatakan kepadanya, kaifa kuntum tasnauna biha, bagaimana kalian berbuat dengan satu korma itu? Qala namussuha kama yamussu sabi, kami sedot enam korma itu sebagaimana seorang bayi yang menyusu. Suma nasrabu aliyah minal ma, kemudian kami minum air sedot agar rasa manisnya ada, kemudian baru minum air. Fatafina yawman ila layl, itu cukup untuk hari hari itu dan sampai malam tidak dimakan. Paham? Fakuna nadribu bi'isiyina al-khabata, dan kami memukulkan tongkat-tongkat kami al-khabat, ini daun-daun pepohonan. Summa nabulluhu bilma, kemudian kami campur dengan air. Pada uluhu, lalu kami makan. Pada karul hadith, Quran Muslim. Khalifidina azani wa azakumullah, ini juga menunjukkan baik bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya mereka ke dunia. Dalam orang kebanyakan Islam mereka serba kekurangan, saat yang menjalankan jihad mereka serba kekurangan, berbekal korma yang tidak ada yang lainnya. Setelah itu hadis dalam lanjutan dari sini, nanti mereka akan berjumpa dengan di pinggir pantai seekor ikan yang besar sehingga mereka bisa makan dengan itu. Nah, ini khonibidina Allah wa'an Muhammad bin Sirin qala in kana rajul min ashabi nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwasanya seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti alaihi salasatu ayyamin, datang kepada yang tiga hari, la yajidu syai'an ya'kulu, tidak mendapatkan sesuatu apapun yang bisa untuk dimakan. Selama tiga hari tidak ada sesuatu yang bisa untuk dimakan. Sahabat yang mereka-mereka tadi sebutkan dinyatakan oleh Allah, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa untuk dimakan. Fayakhudhu al-jildata, kemudian mengambil kulit. Fayasfiha, lalu dibakar. Fayakuluha, kemudian dimakan. Fa'idza lam yajid syai'an, jika tidak mendapatkan sesuatu yang bisa untuk dikonsumsi, ahadha hajaran, mengambil batu. Fasadda sulbahu, kemudian diikat. Nah, di perutnya, jarinya, tulangnya. Naam. Ikhwan fillah, azzi wa azzakumullah. Baik. Inilah keadaan para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Sampai kekurangan, ya. Sering kelaparan, bukan sehari dua hari, ya. Tapi lewat tangan-tangan mereka ini. Bismillah. Tersebarnya Islam menguasai dunia, nah, dari tangan-tangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang fuqara wal masakin, dan mereka diberikan anugerah kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.